ini air kelapa, tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang muda banget, yang dagingnya masih halus. Ya, toppingnya dia bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang toppingnya. Caranya, Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, lalu Anda blender, lalu masukkan di sana. Misalkan Anda pengen ngobatin, sebelum bukan ngobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung, segala macam. Caranya gimana? Nah, air kelapa ini kayak begini nih, ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga nggak apa-apa. Boleh ditambah yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis juga boleh. Lalu, ada lalunya. Setelah di blender, katakanlah jalan jadi dalam satu gelas kayak begini. Ya, teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom ini gelas yang tadi air kelapa tadi, katakanlah mungkin 300-400 mili ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Bayang? Bayang gak? Lemes gitu? Bayang gak ya? Di sekitar baskom ini, Anda kasih es. Bayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam lagi, 6 jam kemudian, kan dingin ini, Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian endapan sunatannya, yang Anda minum yang bagian tengahnya. Ya, yang Anda minum bagian tengahnya. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa tuh efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti nggak itunya, apa namanya, toppingannya? Boleh. Toppingannya boleh diganti. Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang, atau mungkin Anda bisa campurkan dengan kalau saya lebih senang rimpang, karena rimpang itu kan kayak kunyit, jahe, kencur gitu loh. Ya, itu bisa anda topping tiap hari. Dan jangan lupakan kurma. Jadi setiap Anda ngeblender itu, ya, masukkan kurma di sana. Itu efeknya bagus banget. Membersihkan badan, termasuk nanti teman-teman yang sudah mulai biasakan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman, makanan kemasan, ini pilihan juga nih. Air kelapa muda, satu hari aja kita, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun selama dalam waktu 3 bulan tensinya. Kenapa? Karena banyak sekali mineral-mineral yang ada pada dia yang menyeimbangkan. Dia bukan obat, dia menyeimbangkan kembali. Yang menyeimbangkan tubuh kita. Saya lihat slide-nya dulu.